semata semua terasa senada. Di lubuk hati ini ada yang ku damba. Hanya dialah temaku, engkau rembulan dambaku. Adakah cinta kini telah kau sematkan di diri?